kasih mesramu. Tiada kuduga, tiada kusangka, hatiku juga terpikat padamu. Betapa mesra di saat itu, kasih bersemi di senja itu. Tapi kini hanyalah kenangan, hilang bersama malam yang kelam.

Kau pergi seumur hidupku. Oh, oh, sedih, hatiku sedih. Dari cinta liku tanpa bahagia, sudah suratkan cintaku yang pertama. Thank you. hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Bila malam telah tiba, ku tanya kau kembali. Risau hatiku lama menantikanmu, tiada lagi cinta bersemi, aku tetap menanti. Nama ku nantikan, datangmu ujian, hati dalam kerinduan, risau dalam penantian. Jar waktu sayang, simpanlah diriku ini di dalam hatimu, di dalam hatimu, di dalam hatimu, di dalam hatimu. Apakah ku tak boleh dengan tenang. kembalilah sayang, kembali padaku demi cintamu. meskipun kini kau telah berdua, itu bukanlah kesalahanmu. Ku hanya ingin dapat bertemu. Bila bertemu, puaslah hatiku. Bila bertemu, puaslah hatiku. Kasih mesramu tiada kuduga, tiada kusangka, hatiku juga terpikat padamu. Betapa mesra di saat itu, kasih bersemi di senja itu. Tapi kini hanyalah kenangan, hilang bersama malam yang kelam. Senja itu kau datang padaku, kasih mesramu. Tiada kuduga, tiada kusangka, hatiku juga terpikat padamu. Betapa mesra saat itu, kasih bersemi di senja itu. Tapi kini hanyalah kenangan, hilang bersama malam yang kelam. Thank you. bagaikan angin berlalu. Pergi tak tentu arah, tinggallah hanya kenangan di dalam. Bagaikan angin berlalu. Kepergianku ini sayangku, semoga kau bahagia. Thank you. biarlah ku derita sendiri. Di telan waktu.